Samyutta Nikaya 54.1 Ekadhamma Sutta Savatinidanam Ekadhammo Bhikkave Bhavitau Bahulikato Mapaloti Manisanso Tatamo Ekadhammo Anapanasati Vidam Bhavitachi Bhikkave Anapanasati Vidam Bahulikata Mapaloti Manisansa Ida Bhikkave Bhikkhu Aranikatova, Rukmalukatova, Sunyagarakatova, Nisidati, Palankang Abujitva, Ujunkayam Panidaya, Paramukhansatim Patabedva, Sosato Vasati, Stova Pasati, Digam Vasanto, Digam Samitabhijanati, Digam Vapasanto, Digam Pasamitabhijanati, Rasam vasanto, rasam samitabhijanati, rasam vapasanto, rasam pasamitabhijanati. Sabhakai parisamvedi asi samitisikati, sabhakai parisamvedi pasi samitisikati. Pasambayankai sankaram asi samitisikati, pasambayankai sankaram pasi samitisikati. Pidi parisamve asi samitisikati, pidi parisamve pasi samitisikati. Sukha parisamve asi samitisikati, sukha parisamve pasi samitisikati. Chita sankara parisamve asi samitisikati, chita sankara parisamve pasi samitisikati. Pasambayan chita sankaram asi samitisikati, pasambayan chita sankaram pasi samitisikati. Chita parisamvedi asi samitisikati, chita parisamvedi pasi samitisikati. Vipamodiyan chita asi samitisikati, vipamodiyan chita pasi samitisikati. Samadhan chita asi samitisikati, samadhan chita pasi samitisikati. Vimochayan chitam asi samitisikati, vimochayan chitam pasi samitisikati. Anichanupasi asi samitisikati, anichanupasi pasi samitisikati. Viraganupasi asi samitisikati, viraganupasi pasi samitisikati. Nirodhanupasi asi samitisikati, nirodhanupasi pasi samitisikati. Padinisaganupasi asi samitisikati, padinisaganupasi pasi samitisikati. Evam bhavirako bhikkave anapanasati, evam bhavulikata, mapalahoti manisansa, ekadhamma sutta nittitam.